Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كم مسلمين bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, al-hadirin wal-hadirat di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Demikian juga para pendengar setia, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar setia radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada di wilayah Berling Mas Cakep, serta para pemirsa Yofi TV, Niaga TV dan Osman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama belajar tentang kesabaran. Sampai pada malam hari ini kita kepada hadis nomor 49. Gitu. Hadis nomor 49 dari bab sabar, bab kesabaran. Empat delapan sudah yang latak top sudah. Sudah saya singgung dua kali malah sebelum masuk pembahasan sama kemarin, pekan kemarin kalau tidak salah begitu. Wallahu ta'ala alam. Taib, sekarang hadis ke 49. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah memberikan keridaannya kepada beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Ujian itu senantiasa mengenai seorang mukmin dan mukminah. Ujian kehidupan itu senantiasa mengenai seorang mukmin dan mukminah. Fi nafsihi, baik di badannya, dirinya, wa waladihi, ataupun di anaknya, wa malihi, atau di hartanya, hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma alaihi khati'atun, dan dia tidak memiliki tanggungan dosa. Senantiasa ujian kehidupan akan mengenai seorang mukmin, seorang mukminah dalam kehidupannya. Baik ujian itu menimpa dirinya, menimpa badannya, ataupun anaknya, ataupun hartanya, sehingga dengan ujian-ujian tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya. sehingga ketemu dengan, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ma alaihi khati'ah, sudah tidak punya kesalahan lagi. Masyaallah. Ini hadis yang mengajak kita untuk sabar. Karena segala yang menimpa kita itu akan ada balasannya kelak di akhirat. Hadis ini hadis yang luar biasa, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dan hadis ini secara penilaian Syekh Salim, hadis ini adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan landasan untuk beramal, kita yakini kebenarannya. Dalam hadis ini diceritakan bahwa, atau disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ujian itu pasti akan senantiasa dialami oleh seorang mukmin, seorang mukminah, ujian kehidupan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Dan aneka macam ujian itu, atau macam-macam ujian berbagai macam, banyak. Macam-macam ujiannya banyak. Ada ujian yang menimpa badannya, cobaan yang menimpa badannya. Badannya meriang, sakit, ngilu, pegel-pegel, napa male, sumuk. Hari-hari ini sumuk, betul? Sumuk, adem, atis, ya, panas, dan yang lain-lain. Itu ujian dengan kesusahan. Ada pula ujian badan dengan kenikmatan. Badan sehat, seger, buger, kuat, rosak, napa male, perkasa. Ya, itu pun ujian yang menimpa badan. Jadi kalau tidak diuji dengan sehat, ya pasti diuji dengan sakit. Kalau tidak diuji dengan kuat, ya diuji dengan lemah. Grafiknya manusia kan gini. Dari bayi bisanya mau ngeletak. Bisanya cuma apa? Ngeletak. Ngeletak tapi digeletakakan. Ngeletak saja digeletakakan. Setelah itu mungkin bisa miring. Setelah itu bisa apa? Ngasrut. Setelah itu bisa berangkang. Ngasrut sih nopo. Ngangsur. Si cilik ngangsur. Si gede senenge ngang. Ngangsur. Masih kecil ngangsur, sudah besar ngangsur. Nah, kemudian akhirnya lama-lama apa? Berdiri, berjalan, kuat. Sampai kemudian turun, turun, turun. Rambut yang tadinya Masya Allah memenuhi kepalanya, sekarang sudah putih, kemudian sebagian kepala tidak ada rambutnya. Gigi yang tadinya penuh, Masya Allah, siki wis bolong, sebolong-bolong. Hakada, begini grafiknya. Itu semua adalah taraf ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di masa kuat bagaimana, ketika kita di masa lemah itu bagaimana. Demikian juga kaya, miskin, semuanya itu adalah ujian. Hal ini sesuai dengan firman Allah taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian itu dengan syar, dengan ujian berupa kesusahan, keburukan, kesedihan, dan yang lain-lain. Wal khairi, dan juga dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan kekayaan, dengan kemudahan. Itu ujian. Maka ujian di badan itu mencakup seperti itu. Demikian juga ujian di anak, sama. mulai dari enggak punya anak itu juga ujian. Punya anak ya ujian. Orang duwe anak tapi kok diuji dalam anak, itu gimana itu? Enggak punya anak tapi diuji dalam masalah apa? Anak. Ya berarti diujinya karena dia tidak punya. Akhirnya dia usaha dengan usaha-usaha yang tidak diridhoi oleh Allah. Datang ke tukang dukun. Beleh kambing. Ndase kon. Sedekah weteng apa ya? Naudzubillah min dzalik. Dengan perkara-perkara yang mengundang azab Allah. Minta ke dukun. Mbah dukun, tolong saya belum punya anak. Dijawab oleh dukunnya, ya pada. Nyong biya. Wong dia saja enggak bisa kuasa untuk mendatangkan untuk dirinya, bagaimana bisa mendatangkan untuk orang lain. Jaluk pesugihan tekane neng dukun, omahe dukune reot-reot, masya Allah. Wong dia mengayakan diri saja tidak bisa, bagaimana mungkin akan memperkaya orang lain. Jadi kadang akal sehat kita, kalau sudah di masa fitnah, masa ujian, itu hilang. Sebagian orang masya Allah kepingin soge. Ini ujian harta ini. Kepingin soge. Tekan yang dukun takon buntut. Ada sop buntut. Nah ini mending. Togel. Buntutan ngertas ya. Judi buntut. Toko gelap. Kalau dipikir. Ini orang kan pingin soge ya. Angger nembus rong nomor kan lumayan nggo jajan, telung nomor saya lumayan maning, patang nomor ora meng lumayan, limang nomor, enem nomor, masya Allah. Loh itu togel itu sejak zaman saya itu, zaman saya masih kecil dulu itu sudah ada, namanya buntutan dan yang lain-lain ada istilahnya. Dan bahkan ada kamusnya. Masya Allah. Loh, menate presan apa dereng jenengan? Kamus, sampun. Bukunya besar. Saya tebel kecil begini, kayak kutaib. Buku kecil tebel begini. Itu gambarnya kalau ular itu angkanya ini. Kalau mobil itu angkanya ini. Kalau ini, jadi mimpinya apa? Tergantung. Ini namanya syaitan, itu pinter saja. Ala kulihal, sampai ada kamusnya, masya Allah. Allahul musta'an. Dia ketika ingin kaya, datang ke orang nek dinalar, ini dukun, enggak usah ngasihkan nomor ke orang lain. Nggo awake dewek jajal. Setiap diputer entuk, setiap diputer entuk, setiap diputer. Itu kan harusnya nalarnya kayak gitu. Tapi yang namanya masa ujian. Itu kadang membuat akal sehat menjadi hilang. Jangankan kita orang-orang awam. Ulama pun kadang demikian. Di masa ujian tidak semua ulama selamat. Di zamannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala saat itu terjadi fitnatu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kezaliman Hajjaj yang sangat luar biasa, sukanya membunuh, sukanya mendzalimi, demikian. Tapi Dan banyak ulama terpancing emosinya memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Di antara yang selamat dari pemberontakan tersebut dan tidak ikut serta dalam pemberontakan tersebut adalah Al-Hasan Al-Basri. Padahal banyak ulama, bahkan ulama yang jauh lebih senior dari Al-Hasan Al-Basri. Bukan hanya sekedar Hasan Al-Basri, yang lebih senior dari Al-Hasan Al-Basri. Itu pun terpengaruh. Muslim bin Yasar. Ya. Dia ikut serta dalam pemberontakan meskipun tidak melemparkan panah, tidak melemparkan tombak, tidak memukulkan pedang, cuma ikut berdiri, ikut geruduk begitu. Akhirnya kemudian menjadi penyesalan. Makanya tidak heran kalau kita orang-orang yang masih mungkin ilmu kita belum seberapa, iman kita belum seberapa, dihadapkan dengan fitnah anak, akal sehat sudah apa? Hilang. Itu ketika dalam proses mencari anak. Datang ke dukun lah, kemudian melalui usaha-usaha yang haram dan yang lain-lain. Kalau zaman dulu itu pengen zaman jahiliyah loh. Zaman jahiliyah berarti sebelum zaman datangnya agama Islam. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu ingin punya keturunan yang hebat, maka istrine dikosaken. Istrinya dititipaken. Pengin anake dadi jago nunggang jaran. Dititipaken neng jago nunggang jaran. Kepingin anaknya menjadi seorang pujangga, jago syair, maka istrinya dititipkan ke pujangga atau jago syair. Bukan kok kemudian istrinya dilatih nunggang jaran, atau istrinya kemudian dilatih gawe apa? Syair atau pantun atau dan yang lainnya, bukan. Supaya istrinya wal'iyadu billah digauli oleh orang tadi. Angger wis hamil digawa mule. Berarti lene tepaken apa? Berhasil. Ada enggak yang kayak gitu ya di hari-hari ini? Ada enggak? Secara langsung enggak ada. Tapi secara tidak langsung ada. Wanita-wanita yang pengin punya keturunan hebat, ngambil benih dari yang namanya bank benih. Pernah dengar bank benih? Bahasa kerennya apa? Nah itu. Ambil, mungkin keturunan siapa ya? Abu Jahal sih ketane ranono ya. Alhamdulillah. Jenderal siapa, ilmuwan siapa, itu ada di situ. Dititipkan benih mereka di bank-bank seperti itu. Kemudian ketika ingin keturunan yang hebat, ambil. Ini berarti mengambil benih orang yang bukan suaminya, dimasukkan ke dalam mana? Rahim. Akal sehatnya hilang. Hanya dalam rangka mencari apa? Anak. Padahal belum tentu juga jadi orang yang baik. Itu kalau bujuk istrinya sudah dititipkan, dipulangkan. Sampai lahir anaknya diharapkan menjadi seperti tempat dia menitipkan. Na'udzubillahi min dalik. Ada juga ketika anak itu sudah mulai muncul di perut. Itu juga fitnah. Bagaimana supaya anak itu terjaga, ya, tidak diganggu, akhirnya biungnya diubet-ubet, dikei ubet-ubet, Ya, napa niku butuh-butuh? Kon nganggo kalung tertentu. Kiyo yo nduk yo, dinggo kiye yo nduk ya, ben ora di dikenangi sambi sambi kala. Ben ora dicaplok betoro kolo dan yang lain-lain, yakni dengan jimat-jimat tertentu, raja-raja tertentu, mungkin ritual tertentu yang dia harapkan bisa menjaga janin ini ketika masya Allah anak itu betul-betul usaha mendapatkannya juga ujian. Sudah tampak mulai arep dadi ya. Ujian. Wis metu ujian maning. Masya Allah. Begitu keluar. Yes. Apa yang dipelihara? Sing dipendem dikai lampu nih kalau. Itu ujian kehidupan. Apa fungsinya? Jadi sebagian orang itu menyimpan organnya, kemudian organ bagian dari bayi itu, ari-arilah. Berkeyakinan bahwa bayi itu ketika lahir, memiliki dua saudara kembar. Sing siji luweh tua, sing siji luweh nom. Sing tua jenenge kakang kawah, sing enom jenenge adi ari-ari. Sehingga nanti ketika anak itu sudah besar dipeseni sama orang tua. Le, nek anak apa-apa ngejlik lemah ping telu, jlek. Kakang kawah adi ari-ari aku tulungana. Ada yang begitu atau enggak dulu? Hah? Kalau enggak menangi zaman ini berarti jenengan muda-muda. Atau alhamdulillah berarti selamat dari ujian itu. Di beberapa pedesaan termasuk di desa saya dulu masih banyak seperti itu. Itu saya kecil. Doktrin-doktrin semacam itu ada sampai ketika saya di SMA, masya Allah, ketemu guru SMA ngajari pada baik, masya Allah, kayak lulusan S1 saat itu, masya Allah, betul ngajari kita di kelas. Kita ini gini-gini, minta tolong, jadi ngejelek lemah peng telu, jelek, jelek, jelek. Betul saya praktek mungkin. Ya. Subhanallah, ternyata lahiran saja sudah apa? Ujian. Mulai meranjak dewasa, ujian lagi. Menganjak kecil, ujian. Anak itu membuat kita pengecut, membuat kita bakhil, membuat kita penakut, membuat kita sedih. Itu anak. Majbanatun, mahzanatun, mabkhalatun. Itu anak. Ya. Jadi membuat kita kadang sedih, membuat kadang kita ini bakhil, membuat kita kadang apa namanya penakut, membuat kita kadang pengecut, dan yang lain-lain. Itu fitnah anak. Fi nafsihi wa waladihi. Jadi, masya Allah. Proses dari enggak ada, muncul, kecil, remaja, dewasa. Belum nanti anaknya kalau sudah dewasa, ternyata, na'udzubillah min dzalik, menjadi anak yang tidak soleh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi keluarga kita semuanya, dan menjadikan anak-anak kita, keluarga kita adalah anak-anak dan keluarga yang soleh serta salihah. Allahumma amin ya Allah. Wa malihi, dan hartanya. Harta juga demikian. Mulai dari proses mencarinya itu ujian. mulai ketika mendapatkannya ujian. Ketika akan membelanjakannya ujian juga. Dulu ketika belum punya, melihat temannya bisa membayar zakat, bisa berkorban, bisa naik haji, bisa umroh, bisa apa mana dengan harta, ikut nyumbang, bangun masjid dan yang lain-lain, di dalam hati muncul keinginan, nanti kalau saya jadi orang kaya, saya seperti dia. Begitu jadi kaya, lupa segala. Ini namanya fitnah tu al-mal. Hati-hati, fitnah harta. Entah itu kita memiliki harta atau tidak memiliki harta, itu semuanya fitnah. Nah, fitnah-fitnah ini apabila seorang hamba bisa bersabar menjalani ujian-ujian tadi dengan sabar, ihtisab, berharap pahala semata-mata dari Allah, maka semua itu akan menjadi takfir lidzunub, pengampunan dosa, sehingga dosanya pada merotoli. Masya Allah. Ketika anak sakit, sabar, harap pahala. Dirinya sakit, sabar, harap pahala. Dirinya dapat kekayaan, sabar, sabar. Loh, Ustaz, kaya apa bisa harus bersabar? Iya, bersabar untuk tidak menggunakan kekayaannya dalam maksiat. Orang sehat juga harus sabar. Inti kehidupan ini kalau enggak sabar ya, syukur. Sudah. Maka orang yang bisa bersabar ketika menghadapi ujian-ujian dalam badannya, anaknya, hartanya, dalam kehidupan dia, dia nanti akan meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa lagi. Masya Allah. Nah, ini yang kadang menguatkan kita. Dunia itu tidak lama. Kalaupun kita diuji, ora bakal suwi. Insya Allah. Lara ya paling ora bakal lara terus. Mesti sampai satu titik dia akan mari atau mati. Tapi mati dalam keadaan bersabar. Beda dengan mati yang mati putus asa. Mati dalam keadaan bersabar. Yakin bahwasannya nanti Allah itu akan memberi balasan yang luar biasa. Di antaranya adalah pengampunan dosa. Coba bayangkan. Ketemu dengan Allah, dosanya semuanya sudah diampunkan. Luar biasa itu. Jadi orang itu nanti akan satu persatu berhadapan dengan Allah. Satu persatu bayangan. Berarti lama sekali atau enggak? Lama. Sing sugih, saya suwi maning. Sing umure dawa, saya suwi. Jadi semakin nikmat banyak, semakin banyak perhitungannya. Akan berhadapan satu demi satu dengan Allah. Walaisa bainahuma tarjuman. Dan tidak ada penerjemah di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin alladziina wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan naasi yastawhun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu annahum ila rabbihim. Gimana? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Apakah mereka tidak menyangka, tidak yakin bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, di mana semua mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan satu dengan persatu, kemudian di sebutkan dosanya satu persatu. Kamu hari ini melakukan demikian, hari ini melakukan demikian, hari ini melakukan demikian, hari ini. Sampai ada seorang hamba itu merasa bahwasanya dirinya tidak akan mungkin selamat lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosamu tadi sudah tak ampunkan. Rasanya kepripun? Oke ya, kandani. Kowe iki utang 10.000 sing wingine mbiyen kae. Iya iya, sing 100.000 durung bayar. Iya iya iya. Kae sing wingi panganan ya durung bayar. Iya iya iya. Sing omah kae mbiyen ngontrak durung bayar-bayar. Iya iya iya. Kae bensin wingi tak tukokaken durung bayar. Iya iya iya. Ki. Iya iya iya. Kok deset? 5 miliar. Engko deset. Tak lunasaken kabeh. Allahu Akbar. Rasane gimana? Wah, mak, tadinya gini langsung. Makanya ujian dunia itu akan mempermudah kita dalam perhitungan kelak di akhirat. Makanya sabar, sabar, sabar. Dah, enggak ada kunci dan kata kecuali apa? Sabar. Sing lanang bojone angel, sabar. Sing wedon angel diatur, sabar. Anake angel diatur, sabar. Bukan berarti dinengaken mawon, bukan. Bukan berarti dibiarkan begitu saja. Tetap dinasehati, tapi tetap dengan kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini diantara hadis yang betul-betul insyaallah ta'ala menguatkan kita dalam menghadapi ujian kehidupan. Isya jam berapa? 47, 48? 47. Masih 5 menitan insyaallah. Baik. Ada beberapa faedah yang disebutkan Syekh Salim bin Id Al-Hilali di sini dalam hadis ini. Yang pertama bahwa al-mu'min mu'arradun lil ikhtibar bi alwanin minal bala. Faedah dari hadis ini bahwa seorang mukmin itu pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam apa? Ujian. Pak, Bu, yakin dan tanamkan dalam hati bahwa hidup ini ujian pun. Apapun yang terjadi. Sedikit pun kesusahan yang, meskipun ada kesusahan sedikit dalam kehidupan kita, itu ujian. Ada kenikmatan yang kita terima dari Allah, itu pun ujian. Yakini bahwasanya hidup itu ujian. Kita bisa duduk di sini, itu pun ujian. Salat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, 5 waktu aqimus salat, tegakkanlah apa? Salat. Juga sebagaimana disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunallahu ala ibadih, 5 waktu salat, 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah di atas hambanya, itu ujian. Maka kita harus mohon kepada Allah untuk bisa lulus di dalam ujian. Bagaimana itu caranya? Mohon berlindung kepada Allah dari ujian ini. Ujian kehidupan. Di antaranya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa menjelang apa? Salam. Doa menjelang salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Yang ketiga ini, wa min syarril fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian kehidupan dan kematian. Ujian kehidupan itu termasuk kita diperintahkan, yang ibu-ibu diperintahkan untuk menutup auratnya, yang mbak-mbak juga diperintahkan untuk menutup auratnya, yang bapak-bapak juga diperintahkan untuk menutup aurat pada bayi. Kan lucu ya. Yang putri nutup aurat, ya taruhlah masya Allah, dilebihkan, nganggo cadar. Sing bapak-bapak, melaku. Nah, lucu. Jadi berusaha kita ini menutup. Itu ujian. Salat itu ujian. Zakat itu ujian. Dan seterusnya. Ini ujian. Ujian kehidupan. Ayo, kuat orang nyangga jenggot. Misalnya begitu, ya kan? Ya, kuat orang nyangga jenggot. Itu ujian. Maksud apa sih kelebihannya lo menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan mendapatkan pahala yang besar. Ujian semuanya. Maka tanamkan itu dalam hati. Bahwasanya seorang mukmin, seorang mukminah mu'arradun lil ikhtibar fi hayati. Senantiasa dihadapkan dengan ujian-ujian kehidupan. Yang kedua, bisyaratul mukmin al-mubtala. Kabar gembira bagi seorang mukmin yang diuji oleh Allah, khususnya dalam hartanya, dalam jiwanya, dalam badannya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiri as-sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu tak langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan tak merok-merok di situ. Wah, telung dino baru inna lillahi. Jadi kalau ditanamkan di dalam hati kita, semuanya ujian, ini ujian, yang saya hadapi ujian, ini di hadapan sekarang saya ujian, itu mudah-mudahan kita akan dimudahkan ketika langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yeah, ini harus ada persiapan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita dan kita diberikan kelulusan dalam menghadapi ujian. Faedah selanjutnya, al-bala yukaffiru dzunub. Idza radiyal 'abad wa lam yaskhat. Ujian-ujian itu akan menghapuskan dosa dengan syarat hamba tadi ridho dan tidak ngeresulo. Ya, tidak menggerutu, tidak marah, menerima ujian tadi dengan hati yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa ridho? Gimana caranya, Ustaz? Karena kita yakin apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya yang beriman itulah yang terbaik. Kita itu kalau di tukang cukur, masya Allah, miring kanan, kanan, miring kiri, miring kiri, dengak, dengak, dinglu, dinglu, manut kan? Kenapa coba? Karena yakin pasti kepala kita dibentuk dengan bentuk yang baik. Bukan miring kanan, malah miring kiri, tidak ada. Sama tukang cukur aja gitu, karena kita yakin tukang cukur itu berilmu, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas. Walillahil mathalul a'la. Tidak pantas Allah disamakan dengan tukang cukur. Permisalan Allah jauh lebih tinggi. Apapun yang diperbuat oleh Allah itu pasti baik bagi hambanya. Gempa Palu, gempa Lombok, gempa Jogja, dan yang lain-lain. Memang itu adalah akibat perbuatan sebagian manusia. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Kerusakan-kerusakan di muka bumi, di lautan, itu adalah sebab ulah tangan manusia. Arab mengingkari gimana coba? Ayatnya jelas. Tapi bagi seorang mukmin, di balik musibah itu ada apa? Hikmah kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Makanya kalau kita lihat kemungkaran di depan kita, segera berusaha untuk mengingkari supaya Allah menjaga diri kita dan juga masyarakat kita. Nah, kita akan diampuni oleh Allah dengan catatan ridho. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.